Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adabiha. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai sebuah keharusan dan kewajiban atas kita, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sungguh tidak ada daya dan upaya apapun dari kita kecuali semua karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, pada kajian yang lalu telah kita baca hadis yang ke-10 dan masih tersisa beberapa penjelasan mufradat dari hadis tersebut. Selanjutnya kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, pengertian dan penjelasan dari kalimat at-taqwa. At-taqwa maknanya adalah أن تجعل بينك وبين ما تخافه شيئا يمنعك ويقيك. Engkau menjadikan antara dirimu dengan apa yang engkau takutkan sesuatu. Engkau menjadikan sesuatu antara dirimu dengan apa yang engkau takuti yang bisa menghalangi dan melindungimu. Nah, ini makna takwa. Secara ini tinjauan bahasa. Menjadikan sesuatu antara diri kita dengan apa yang kita takutkan, di mana hal itu akan bisa melindungi dan menghalangi kita. Ini diambil dari kalimat atau dari kata al-wiqayah, perisai atau benteng. Yani hakikat orang yang bertakwa adalah seorang yang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala sebuah perisai, sebuah tameng, sebuah benteng yang akan melindungi dan menyelamatkan dia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan istilah takwa yang paling ringkas dari berbagai penjelasan para ulama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Selanjutnya kata atau kalimat as-sunnah. As-sunnah adalah at-tariqu wal manhaj, jalan dan metode. Maka mencakup dalam kategori ini sesuatu yang harus kita jalani dan metode serta prinsip yang harus kita pegang adalah berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah berada di atasnya, demikian pula para khulafa ar-rasyidun, baik itu berupa akidah, naam, dari berbagai macam keyakinan-keyakinan, demikian pula aqwal wal a'mal, ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya kata al-bid'ah. Bid'ah pengertiannya adalah ihdatsu amrin fid din, mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama. Lam yakun ala ahdi Rasulillah wala ala ahdi ashabihi, yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak pula pada masa sahabat-sahabat beliau. Ini menjadi penting agar tidak ada kemudian orang yang salah faham tentang makna dan pengertian al-bid'ah, bahwa memunculkan sesuatu yang baru tersebut yang dianggap sebagai perbuatan bid'ah adalah apabila berkaitan dengan urusan agama. Apabila berkaitan dengan urusan agama. Sehingga memunculkan dan mengada-adakan sesuatu yang kaitannya dengan perkara dunia, bukan urusan agama, bukan urusan ibadah, maka ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Selanjutnya kalimat ar-rasyidun, yakni pada kalimat ketika Rasulullah menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Makna ar-rasyidun diambil dari kata ar-rusdu. Ar-rusdu yakni petunjuk, wa huwa diddu al-ghay, dia adalah lawan kata dari al-ghay, kesesatan. Maka ar-rusdu adalah petunjuk. Kalimat al-mahdiyun, yakni al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Apa makna al-mahdiyin atau al-mahdiyun? Pengertiannya adalah kata Syekh, al-muwaffaquna li-idrakil haqqi wattiba'ihi, yaitu orang-orang yang diberi taufik untuk mengetahui dan mengenal al-haq serta mengikutinya. Naam. Dan ini harus terpenuhi kedua-duanya. Di samping dia mengetahui dan mengenal al-haq itu, maka dia pun mengikutinya. Dan tentunya, kenapa Syekh menyebutkan kalimat al-muwaffaqun di sini, orang-orang yang mendapatkan taufik, karena memang hidayah itu mutlak berada di tangan Allah, tidak berada di tangan manusia, bahkan tidak berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah berlalu penjelasan pada hadis yang sebelumnya, na'am barakallahu fikum, yang sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan dalam kunut nazilah Beberapa orang dengan menyebutkan nama mereka dan nama ayah-ayah mereka, mendoakan kejelekan atas mereka. Namun ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberi mereka hidayah. Yang melalui perantara mereka, maka negeri-negeri Islam semakin meluas. Hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala mendapatkan petunjuk melalui mereka-mereka tersebut. Sebagaimana pula contoh yang sering kita ulang-ulang, bagaimana usaha keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya Abu Talib, namun tidak mendapatkan taufik. Naam. Maka barakallahu fikum, hakikat orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang mendapatkan taufik. Satu, li idrakil haq, untuk mengenal dan mengetahui al-haq. Ini yang pertama. Yang kedua, wattiba'ihi, dan mengikutinya. Maka percuma. Percuma. Kalau seseorang sudah benar-benar tahu tentang hakikat sebuah kebenaran, tentang hakikat al-haq, namun dia tidak mengikutinya, tidak tunduk kepadanya. Sebagaimana perbincangan Raja Heraklius, Raja Romawi, bersama Abu Sufyan, tatkala bertanya kepadanya tentang sifat-sifat Rasulullah yang diutus sebagai nabi dan rasul terakhir, araf al-haq. Dia sudah mengetahui dan mengenal al-haq. Namun dia akhirnya menghempaskannya. Dia lebih cinta kepada kekuasaannya. Dia lebih sayang kepada kepemimpinannya. Karena ternyata manusia dan umat yang ada di belakangnya akan meninggalkan dia ketika dia harus beriman dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia pun menolak al-haq ba'da ma'arafahu, setelah dia mengenalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun selanjutnya kalimat ad-dalal, ketika Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, fa inna kulla bid'atin dalalah. Ad-dalal atau kesesatan adalah, kata Syekh, az-zihabu wal bu'du anil haq, pergi dan menjauh dari al-haq. Wahuwa diddul huda, sebagai lawan dari al-huda, lawan dari petunjuk. Selanjutnya, an-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis ini. Kata Syekh menyebutkan, hadal hadis aslun azimun, hadis ini merupakan prinsip yang sangat agung, dasar yang sangat penting, di mana di dalamnya terdapat bimbingan yang sangat agung, yang sifatnya jami'ah, mencakup. Cakupannya luas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah memberi nasihat yang sangat agung dan wasiat yang sangat mengena kepada umat Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka kepada perkara-perkara yang sangat agung, di mana la qawama li dinihim, tidak akan tegak agama mereka, bahkan pula tidak akan tegak dunia mereka kecuali dengan berpegang teguh dengan apa yang ada dalam bimbingan serta nasihat yang termaktub di dalam hadis ini dan mengikutinya. Tidak akan tegak agama dan dunia. Dan tidak ada jalan keluar atas berbagai macam persoalan yang menimpa umat ini, berbagai macam problematika yang melanda umat ini, kecuali menunaikan dan melaksanakan dengan serius apa yang termaktub di dalam hadis ini. Di mana Syekh katakan, la dina illa bitaqwallah. Tidak ada agama kecuali dengan takwa kepada Allah. Sahabat Abu Najih Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menggambarkan dan mensifati bagaimana nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada mereka dengan nasihat yang sangat menyentuh hati, yang menyebabkan air mata mereka bercucuran karenanya, sampai-sampai mereka menyatakan, ka'annaha mau'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu pada hari ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan, maka berikan kami wasiat. Maka Rasul katakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka Syekh menyatakan, tidak ada agama kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Dan hakikat takwa itu, kata Syekh, adalah wahiyya ta'atullah, yaitu ketaatan kepada Allah, wa imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan ini adalah nasihat dan wasiat Allah kepada orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Nah, dan selanjutnya, dan tidak akan tegak agama dan dunia mereka kecuali dengan keberadaan seorang imam yang saleh dan adil, seorang pemimpin, seorang penguasa, yang imam tersebut menuntun mereka, membawa mereka, membimbing mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerapkan di tengah-tengah umat syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengatur barisan mereka, menyatukan persatuan mereka, dan mengangkat untuk mereka bendera jihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan gambaran-gambaran ini, maka dunia dan agama umat manusia akan tegak, berjalan secara stabil, dan tercipta stabilitas keamanan. Sebagaimana pula di lain sisi, wajib bagi setiap umat untuk tunduk kepada penguasanya, menyerahkan dan memasrahkan kepadanya tali ketaatan, baik saat dia suka ataupun tidak suka, baik di saat lapang ataupun di saat sempit, selama penguasanya tersebut mustaqiman ala amrillah. Madama mustaqiman ala amrillah, selama penguasanya tegak di atas perintah Allah, wa munaffidan li ahkamihi, dan menunaikan hukum-hukum Allah. Ini dari satu sisi, dari satu gambaran. Dan ini semua barakallahu fikum, kenapa kita harus memasrahkan kepadanya tali ketaatan, yakni tidak bermaksiat kepada penguasanya? Ini limaslahatil Islam wal muslimin, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, wa hifadhan ala wahdatihim, dan menjaga persatuan mereka, wa hiqnan lidimaihim, dan melindungi darah-darah mereka, darah-darah kaum muslimin. Untuk tujuan-tujuan ini, agar tercipta kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, menjaga persatuan, melindungi darah, maka Islam mewajibkan untuk taat kepada penguasa. Bahkan kata Syekh, wa in kana asyan, meskipun seandainya penguasa itu bermaksiat, penguasa itu adalah penguasa yang zalim, yang fajir, selama kemaksiatan yang dia lakukan dan kefajiran yang ia lakukan tidak mengeluarkannya kepada kekufuran, tidak mengeluarkan dia dari keislaman menuju kekufuran yang nyata. Illa antarau kufran bawahan, alaikum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian benar-benar punya hujjah, punya dalil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan sikap pemberontakan kepada penguasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala menerangkan, dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga mencakup sikap umat terhadap berbagai macam perselisihan, dan bagaimana sikap umat terhadap orang-orang yang menyelisihi al-haq. Bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan kepada atau atas berbagai macam perselisihan dan perbedaan, serta bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang mereka menyelisihi al-haq. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita untuk berpegang teguh dengan al-haq dan kembali kepada manhaj yang lurus. Itu bimbingannya ketika terjadi berbagai macam pertentangan, perselisihan, perbedaan pendapat, yang sana menyatakan ini, yang sini menyatakan itu, yang sana berpendapat A, yang sana berpendapat B, yang masing-masing mengklaim, mengaku sebagai pihak yang benar. Maka sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk berpegang teguh dengan al-haq, na'am, dengan al-haq, dan merujuk kepada manhaj yang lurus, yaitu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidun. Dan tiada lain sunnah dan manhaj mereka kecuali kitabullah, yang kitabullah itu memiliki sifat la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Tidak ada kebatilan di dalam kitab Allah. Ini manhaj mereka yang pertama. Demikian pula prinsip mereka yang kedua adalah sunnah Rasulullah al-mutahharah, sunnah yang suci. Maka pada keduanya, pada Alkitab dan As-Sunnah, pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, terdapat keberuntungan, kebahagiaan. Serta pada keduanya ada penyelesaian yang benar. Jadi kalau mau tanya, apa sih cara yang benar di dalam mengatasi berbagai macam perselisihan dan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, dan untuk menyudahi berbagai macam pertentangan-pertentangan tersebut? Maka jawabannya tiada lain kecuali adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah. Itu saja. Dan Allah pun telah memberikan bimbingannya kepada kita. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian saling tanazuk, berbantah-bantahan, berbeda pendapat, berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, yakni kepada kitabullah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul, adalah kepada sunnah beliau, kepada hadis-hadis beliau. Maka pada Quran dan sunnah terdapat kebahagiaan, keselamatan, dan cara penyelesaian yang benar untuk mengatasi berbagai macam perbedaan yang terjadi dan menyudahinya sesuai dengan bentuk yang Allah ridai. Dan hanya itu yang akan menyatukan kembali kalimat dan persatuan kaum muslimin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara apapun, sebagaimana tidak dikembalikan kepada pendapat siapapun. Maka Syekh ketegaskan, wa kullul hulul allati tuqaddamu ala ghairi hadzal wajh, berbagai macam usaha penyelesaian yang diupayakan selain daripada cara ini, selain daripada cara dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah, baik itu merujuk kepada undang-undang ini, merujuk kepada peraturan itu, merujuk kepada pendapat si ini, kepada kebijakan si fulan wa alan, tidak ada. Fakhati'ah, semua salah. Wa aqibatuha al-fashal, dan akhir kesudahannya adalah gagal. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kalau dikembalikan kepada pendapat tokoh masing-masing, organisasi masing-masing, kebiasaan kampung masing-masing, itu akan semakin melebarkan jurang pertentangan dan akan semakin mengeruk, tambah dalam, semakin kabur, semakin tidak jelas. Akibatu hal fasyal, akibat dan kesudahannya adalah kegagalan. Sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata Syekh, juga mencakup at-tahzir minal bid'ah, peringatan dari bid'ah dan muhdatsatul umur, perkara-perkara baru di dalam agama. Berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah dan kerusakan-kerusakannya, disertai dengan penjelasan yang terang bahwa kebid'ahan dan perkara-perkara baru dalam agama itu adalah dalalah, kesesatan. Dan bahwasanya kebid'ahan dan kesesatan berada di neraka. Maka kira-kira apa yang mendorong kebanyakan kaum muslimin untuk terjatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikatkan diri mereka dengan kebid'ahan dan kesesatan tersebut? Apa kira-kira? Nah, yang mendorong mereka sampai seperti ini, terjatuh ke dalam bid'ah dan mengikatkan diri mereka kepadanya. Waqad akramahumullahu bikitabin, padahal Allah telah memberi kemuliaan kepada mereka dengan Alkitab. Sekali lagi, Syekh memberikan sifat yang memang itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Alkitab yang tidak datang padanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Dinun kamil, sebagai agama yang sempurna. Ghayat al-kamal, yang berada pada puncak kesempurnaan. Islam agama sempurna yang berada pada puncak kesempurnaan. Lantas apa yang menjadi pendorong untuk kemudian umat Islam ini harus menceburkan dirinya ke dalam kebid'ahan dan kesesatan? Padahal Islam agama sempurna yang tidak ada kekurangan padanya. Yang Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan sungguh sangat disayangkan dan sungguh sangat menyedihkan, kata Syekh, engkau menyaksikan kebanyakan umat Islam, mereka tidak bersandar kepada kitabullah dan tidak pula bersandar kepada sunnah Nabi, baik itu dalam akidah mereka ataupun yang lainnya. Bahkan kebid'ahan telah melampaui sunnah. Sunnah semakin dilupakan, sunnah semakin sirna. Yang ada bid'ah tersebar. Bid'ah ditunaikan dan dibanggakan. Dan sungguh benar ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai tatkala atau apabila mereka atau seandainya mereka masuk ke lubang dhab atau semacam biawak, kalian pun akan masuk ke dalamnya mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian dari kalangan al-Yahud wan-Nasara. dalam semua sisi kehidupan. Lihatlah contoh nyata dan masih sangat hangat, atau mungkin masih panas. Nah, ibarat mie ayam baru keluar dari wajan. Nah, perayaan tahun baru Masehi. Siapa yang paling sibuk untuk merayakan Natal dan tahun baru? Yang jualan terompet ya orang Islam, yang beli ya orang Islam, yang niup ya orang Islam. Nah, yang jualan kembang api ya orang Islam, yang beli orang Islam, yang juga menyalakannya ya orang Islam. Apalagi? Nah, semuanya. Sampai boleh dibilang kaum kufar, mereka tidak harus capek-capek untuk merayakan ya tahun baru mereka, karena sudah ada yang menggantikan. Mereka tinggal duduk manis saja. Orang Islam sudah sibuk. Yang turun ke jalan ya orang Islam, yang begadang ya kaum muslimin. Ya dan billah. Benar-benar kalian dan nampak dalam pandangan kita bagaimana kenyataan membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu kecuali wahyu. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahud wan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya masuk ke lubang bab ini, lubang binatang, bukan lubang manusia. Tapi dia telah menjadikan dirinya seperti binatang. Balhum abal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mensifatkan sifat pengikutan umat ini kepada al-Yahud wan Nasara. Hadwal quzzati bil quzza, seperti sepasang bulu anak panah yang harus seimbang, yang harus sama rata. Hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal yang juga harus sama seimbang. Mereknya sama, ukurannya sama, ya warnanya diusahakan sama. Bahkan seandainya di antara mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan, maka niscaya umat Islam pun akan ada yang melakukannya. Dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar Rasulullah. Dan jangan sekali-kali menyatakan ini kan cuma perayaan biasa, tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan iman. Ya subhanallah, hampir-hampir langit ini roboh ketika mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Kalau menyampaikan ucapan selamat kepada mereka atas kelahirannya, berarti ente mengakui kebenaran keyakinan mereka sebagai anak Tuhan. Atau salisu salata, satu dari tiga trinitas. Ya dan billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Padahal salah satu khulafa ar-rasyidun, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang termaktub dalam hadis al-Irbat ibn Sariyah, yang Rasulullah pesankan kepada kita kaum muslimin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiina min ba'di. Umar sebagai salah satu dari al-khulafa'ar rasyidun mewanti-wanti dan mewaspadai agar tidak berkumpul dan tidak dekat-dekat dengan mereka pada hari ibadah-ibadah mereka, pada perayaan-perayaan mereka. Khawatir kita mendapatkan azab Allah yang menimpa mereka. Kok malah ngucapin selamat? Ini bukan masalah tidak Pancasilais, bukan. Kaum muslimin barakallahu fikum adalah orang yang paling toleransi antar umat beragama. Tapi jangan toleransi dalam agama. Haram hukumnya kita untuk mengganggu mereka. Kaum kufar memberikan gangguan pada perayaan-perayaan mereka, tapi jangan kemudian kebablasan dengan ikut-ikutan pada perayaan tersebut dengan menyampaikan selamat ya dan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, disyariatkannya nasihat dan petuah bagi kaum muslimin, dan ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan. Jadi kalau mau ingin beri nasihat, lihat situasi dan kondisinya, pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Niatnya memberi nasihat tapi menyebabkan orang lari dari dakwah karena ketergesa-gesaan, karena sikap yang keras. Nah, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan sebuah hadis kepada satu kaum yang belum sampai kepada akal-akal mereka untuk mencernanya, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya, ditunda dulu. Jangan terburu-buru. Dan itu ada sunnahnya. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ketika diajari Rasulullah tentang keutamaan tauhid, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Boleh aku berikan kabar gembira kepada manusia?" Qala la tubashirhum. La tubashirhum fayattakilu. Jangan kau berikan kabar gembira ini kepada mereka, niscaya mereka akan bersandar kepada ini saja tanpa mau beramal yang lebih giat lagi. Hanya bersandar kepada tauhid. Lihat situasi dan kondisi, pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Bukan yang penting kita tahu kemudian, nah, dengan prinsip biarkan anjing menggonggong, ya, kafilah tetap berlalu. Lah, jangan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah di dalam memberi nasihat. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda kenabian ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini terdapat celaan atas berbagai macam perselisihan, baik itu dalam pokok agama ataupun cabang-cabangnya. Meskipun di lain sisi bahwa yang namanya perselisihan adalah bagian dari sunnatullah secara kauni, namun secara syar'i Allah subhanahu wa ta'ala melarang berselisih. Kemudian yang kelima, padanya terdapat bimbingan agar merujuk kepada manhaj rasul dan manhaj khulafa ar-rasyidun. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, padanya terdapat celaan terhadap bid'ah dan peringatan dari perbuatan bid'ah. Dan yang terakhir adalah, wa fihi anna kulla bid'atin dalalah wa laysa fiha hasanah bahwa kebid'ahan seluruhnya adalah kesesatan dan tidak ada padanya yang diistilahkan bid'ah hasanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan adalah kesesatan meskipun manusia memandangnya sebagai kebaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.